Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kepada Sang Maha Pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya begitu banyak kepada kita. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu hari ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-32 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-32 ini Allah kembali memberikan informasi kepada kita bahwa untuk menegakkan kebenaran, untuk mewujudkan kebahagiaan kepada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian mengutus para rasulnya setelah melakukan regenerasi, menghancurkan generasi-generasi sebelumnya yang tidak benar, banyak melakukan maksiat, digantikan dengan generasi baru yang masih suci, bersih tanpa noda, yang masih memiliki visi yang jauh ke depan dan harapan-harapan serta sikap optimisme yang besar di dalam kehidupan mereka. Maka kemudian Allah memberikan bimbingan dengan mengutus para rasulnya. Fa arsalna fihim rasulan minhum, kami utus kepada mereka rasul yang berasal dari kaumnya sendiri. Kenapa kemudian dari kaum masing-masing? Karena untuk memudahkan memahaminya. Kalau dari misalnya kalau dari etnis lain ya, yang pasti dia tidak akan paham tentang bahasa etnis yang dia masuki. Ya, dari etnis Jawa masuk ke etnis misalnya etnis Sidumpuan misalnya, dia tidak akan bisa bahasa, dia tidak akan mengerti bagaimana budaya. Oleh karena itu diutus rasul yang berasal dari golongan mereka sendiri, sehingga akhirnya bisa terjadi harmonisasi, memahami budaya, memahami bahasa, memahami bagaimana karakter kaumnya. Fa arsalna fihim, kami utus kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekarang ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus menjadi rasul terakhir dan tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan pernah bisa diterima kalau ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul terakhir. Masih tetap ada para ulama, karena Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita ingin kehidupan kita menjadi jauh lebih baik, maka bergaulah dengan para ustaz dan para ulama yang selalu menyampaikan dakwah kebaikan dan mengajarkan tentang ajaran agama kepada kita. Hormati para ulama kita, hormati ustaz kita. Ya, jadikan mereka itu sebagai lampu penerang kehidupan kita, karena mereka memiliki pengetahuan yang jauh lebih banyak tentang agama, sehingga akhirnya kalau kita menyambut ajaran mereka, melaksanakan ajaran mereka, menyambut panggilan dakwah mereka, maka insya Allah kita akan seperti para umat sebelumnya yang kepada mereka diutus nabi dan rasul. Ketika mereka mengikutinya, maka mereka mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari kita jadikan para ulama kita dan ulama kita menjadi ikon kehidupan kita. Ya, bukan menjadikan selebritis menjadi ikutan kita atau menjadi pandangan hidup kita, tapi jadikanlah para ustaz kita dan para ulama kita menjadi bagian daripada kehidupan kita. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, ada Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Suhaidi, kami persilakan. Terima kasih kepada ustaz perdana yang telah menjelaskan ayat ke-31 ke-32. Kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari keluarga mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Setelah tadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, ternyata kaumnya hanya sedikit yang ikut kepada Nabi Nuh, gitu juga Allah utus kaum Ad, juga sedikit kaumnya mengikut. Kemudian dari keluarga orang kafir itu sendiri Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu Nabi Hud alaihissalam, malah tidak juga mengikut ajaran-ajaran Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita melalui Nabi Hud, sembah kamulah Allah dan jangan sekutukan. Artinya kita menyembah Allah itu harus dengan ikhlas, harus dengan ihsan. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, mawal Islam, dijawab oleh Nabi, mawal iman, dijawab oleh Nabi, mawal ihsan, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata pengertian ihsan itu adalah ikhlas, hanya semata-mata kepada Allah. Apa arti ikhlas? Ikhlas adalah mendahulukan akhirat baru dunia. Akan enak apapun kita kerjakan dalam hidup kehidupan kita, seperti beribadah, tidak terburu-buru, tidak terlalu ada yang mengejar, dan beribadah harus tenang, menghadirkan hati dan sebagainya. Terus afala tattaqun, artinya apakah tidak kamu takut wahai kaum-kaum Nabi Hud dan wahai kaum Hud terhadap siksaan Allah? Kamu mendustai, tidak mau tunduk kepada Nabi Hud, dan terus-menerus kamu kekafiran. Apakah kamu tidak takut? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut ada terbagi kepada dua. Yang pertama, takut terhadap siksaan Allah yang sangat dahsyat ketika akan kita hadapi di alam akhirat nanti. Yang kedua, takut kita beribadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syarat-syarat untuk mendapatkan kekhusyuan ibadah kepada Allah salah satunya adalah takut dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Terima kasih. Tema kita, Rasul dan dai itu mengajak kepada iman, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti yang luas adalah segala perbuatan yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ketahui bersama rukun Islam itu ada lima, tetapi Islam bukanlah hanya dengan lima rukun itu. Bagaikan rumah yang memiliki lima tiang, maka rumah itu bukanlah tiang yang lima saja, tapi rumah itu memiliki atap, rumah itu memiliki lantai, rumah itu memiliki dinding, dan di dinding itu terdapat jendela dan pintu. Artinya, Allah yang mengajak melalui para rasul, mengajak manusia untuk beribadah menyembah kepadanya, tidak dapat dipahami dengan membangun rukun Islam yang lima, walaupun itu mutlak dan penting. Tetapi, memakmurkan kehidupan ini, menjadi muslim yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama adalah termasuk ibadah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak adalah bagian dari ibadah. Semua yang kita lakukan untuk mengharap ridho Allah, sampai tidur dan berhubungan badan dengan istri sekalipun adalah bagian dari ibadah dan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya Islam, inilah indahnya beriman kepada Allah. Ya, terima kasih Ustaz Janal, terima kasih Ustaz Syuhaidi. Para pendengar rahimakumullah, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan afala tattaqun, bahwa keberadaan para nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya untuk membuat mereka itu tersadar, ya, menjadi orang-orang yang kemudian takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. keberadaan para ulama dan juga ustadz kita saat sekarang ini untuk membuat kita menjadi orang-orang yang afala tattaqun, kembali menjadi orang-orang yang tahu diri siapa kita sebenarnya, siapa Tuhan kita yang harus kita sembah, dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk membuat senang Sang Maha Pencipta, agar Dia meridai segala sikap dan tingkah laku kita. Oleh karena itu, mari isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari salat, mari membaca Al-Quran, mari kita menunaikan segala perintah Allah, berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa dengan satu tujuan adalah afala tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah dan semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.